نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي درداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم ما يكرهون تسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي. Hadis kutsi inilah salah satu motivasi saya untuk semangat dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, wahai Isa, inni ba'ithun min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah, sungguh setelah engkau aku akan bangkitkan bait satu umat. Allah bercerita tentang kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ciri-ciri mereka, kalau mereka mendapatkan perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Ini umat dibangkitkan untuk buat kerja dakwah, buat kerja Nabi. Ajib. Ciri-cirinya apa? Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum ma yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma, kata Allah, tapi mereka tak punya kelembutan, mereka tak punya ilmu. Tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Iko request pakai bahasa awak, pakai bahasa Indonesia Raya aku. Bahasa awak sila. Sekarang ulah, sekarang belut lah ya. Apa ciri-ciri itu umat hadirin sekalian? Dia buat dakwah, tapi tak punya kelembutan, dia preman-preman. Dia kasar-kasar, gampang marah. Emosi-emosian. Allah yang katakan. Wala ilma, ilmu tak banyak. Mereka tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Sehingga Nabi Isa AS waktu itu terheran-heran dan bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kaifa yakunu hadalahum wala ilma wala ilma. Ya Allah, bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah? Tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Maka Allah menjawab dengan hikmah. U'atihim min hilmi wa ilmi. Kalau mereka buat ini kerja dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. La ilaha illallah. Saya merasa waktu itu, Pak, ini hadis. Allah bercerita tentang saya. Mungkin Bapak-Bapak tahu background kita dulu, Pak. Hobi musik, tapi musiknya pun bukan musik Minang, Pak. Metal. underground. Oh. Waktu saya dengar baca ini hadis, rambut masih panjang. Berarti boleh nih orang bodoh-bodoh berdakwah, orang kasar-kasar berdakwah. Ajib. Ternyata saya dengar penjelasan daripada alim ulama hadir mulia. Ternyata nabi kita itu berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Insyaallah semua tawajuh dulu. Kita dengarkan sama-sama. Nanti setelah ini kamu foto. Nabi kita berbeda dengan nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu hadir sekalian sebelum berdakwah, Allah berikan kitab mereka sempurna. Nabi Musa sebelum berdakwah dia belajar dulu sama Nabi Syuaib 10 tahun. Perintah awal 8 tahun, lalu Allah katakan tambah 2 tahun. Jadi 10 tahun mondok sama Nabi Syuaib. Allah sempurnakan Taurat, setelah itu baru perintah dakwah kepada Fir'aun turun. Maknanya Nabi Musa sebelum berdakwah Allah alimkan dulu, Allah pintarkan dulu dia, Allah sempurnakan dulu agamanya, baru Allah Ta'ala perintah dakwah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah Allah beri 5 ayat saja. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun sudah dilantik jadi nabi, Pak. Tapi perintah dakwah belum turun. Setiap tahun beliau berkhalwat di Gua Hira 40 hari. Dari umur 25 tahun, beliau meluangkan waktu setiap tahun 40 hari, meninggalkan keluarganya, anak istrinya, kampung halamannya, berdiam diri di Gua Hira. Bertafakur, berzikir, memikirkan keadaan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah. Di umur 40 tahun, setelah 15 kali berturut-turut 40 hari di Gua Hira, barulah Allah Ta'ala hantar Jibril alaihissalam, malaikat amirul malaikat, pemimpinnya para malaikat, mengagetkan Rasulullah yang sedang berzikir waktu itu, bertafakur. Rasulullah takut, menggigil melihat Jibril datang. Dia tak kenal siapa ini, bersayap, indah, nur. Jibril katakan, Iqra, bacalah. Rasulullah katakan, saya tak pandai membaca. Salah satu mujizat Rasulullah itu ummi, tak pandai tulis baca, sehingga orang kafir tak bisa fitnah Rasulullah meniru kitab mereka. Tak bisa dikopi. Kalau dia jago membaca, Rasulullah rajin membaca, maka orang Yahudi katakan dia tiru itu Taurat. Karena kisah-kisah di Taurat itu ada di Al-Quran semua. Kisah-kisah di Injil ada di Al-Quran semua. Maka mujizat Rasulullah ummi, tak pandai tulis baca. Kepakkan sayapnya Jibril dipeluk Rasulullah. Semakin ketakutan. Jadi Al-Quran dihafal oleh Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Menggigil Rasulullah. Namun suara Jibril tak lupa, tak hilang dari ingatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlari hadir mulai pulang ke rumahnya. Ketakutan menggigil sampai di rumah dikatakan kepada istrinya, selimuti aku. Tadi datang satu makhluk. Dia katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Didengar oleh Khadijah Al-Kubra, Khadijah pun tak lupa lagi itu 5 ayat sampai meninggal dunia. Jadi dulu zaman Nabi enggak ada mushaf Quran, Pak. Mereka mendengar agama, belajar agama dengan mendengar dan melihat. Makanya lafaz hadis itu dua saja. Ra'aitu, sami'tu. Enggak ada qara' itu enggak ada. Aku membaca itu enggak ada. Aku mendengar, aku melihat. Subhanallah. Lama wahyu tak turun hadir mulia setelah 5 ayat itu. Rasulullah gelisah, Rasulullah sedih. Mana Jibril? Jibril tak turun lagi. Maka Allah turunkan Jibril lagi hadir mulia membawa perintah berikutnya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselimut, menutupi kepalanya sambil menangis sedih, hadirin yang mulia, rindu dengan datangnya Jibril. Bahkan dia katakan kepada istrinya, jangan-jangan Allah telah pergi tinggalkan aku. Kenapa tak turun lagi wahyu? Jibril turun, hadirin yang mulia, membawa ayat berikutnya. Ya ayuhal mudassir. Apa bedanya mudassir dengan muzammil, Pak? Mudassir itu orang yang berselimut ketika terbangun. Dia duduk, dia enggak tidur, dia berselimut. Maka itu mudassir. Kalau muzammil ini imam kita. Kalau muzammil itu orang yang berselimut ketika terbangun di ketika tertidur di malam hari. Paham, Pak, ya? Mudassir itu ketika orang berselimut ketika terbangun. Muzammil orang yang berselimut ketika tertidur, disuruh qiyamul lail. Suruh tahajud. Ajib. Qum, bangun. Fa'anzir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Ini perintah awal dalam Islam, membesarkan Allah. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita semua bisa membesarkan Allah di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kalau hari ini bapak-bapak mungkin ada yang miliuner, orang kaya, kasih tahu semua orang yang datang, yang jumpa, harta yang ada pada diri saya itu bukan saya yang punya. Siapa yang punya? Kurang keras suaranya, Pak. Siapa yang punya? Allah. La ilaha illallah. Dialah Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Bukan saya yang kaya. Siapa yang kaya? Allah. Nafikan diri kita. Nafikan harta kita. Isbatkan kepada Allah. Kalau kita yang miskin datang ke orang kaya, katakan kepada orang kaya, Pak, itu harta bukan Bapak yang punya, Pak. Yang sombong. Siapa yang punya? Allah. Titipan. Kalau dititipi sesuatu, jangan sombong, Pak. Barang titipan kita sombongkan. Cobalah belajar dari tukang parkir di basement mall itu. Hah? Pagi-pagi kosong itu parkiran. Tidak ada. Kita perhatikan wajah dia santai. Sambil dia ngopi, baca koran. Mungkin kalau dia zikir, zikir. Jam 8, jam 9 mulai buka itu supermarket, hadir mulia. Datang satu mobil. Dilihat mereknya, Innova. Perhatikan wajah tukang parkir. Bangga enggak, Pak? Ya, santai aja. Prit. Masuk lagi Alphard, Velfire, BMW, Mercedes-Benz. Kalau Jakarta tuh Ferrari masuk. Lamborghini. Kita perhatikan wajah tukang parkir, tak ada sedikit pun rasa senang, bahagia, bangga, apalagi sombong. Ketika itu mobil satu persatu pergi, hatinya mulai hilang, malam-malam kosong itu basement mall. Sedih enggak dia, Pak? Kenapa? Karena tukang parkir faham dan sadar itu semua mobil titipan. Bukan dia yang punya. Apa beda dengan mobil di parkiran bapak-bapak itu? Itu titipan sebentar, Pak. Makanya orang yang merasa sombong dengan mobil mewah, hadirin mulia, orang yang rusak imannya. Naik mobil mewah, sombong dia. Merasa mulia dengan mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Dan orang yang merasa hina naik angkot, itu pun orang yang rusak imannya. Kemuliaan kita di mana? Dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ini tugas kita, hadir mulia, besarkan Allah. Kita kecil tak masalah, Pak. Wallahi, orang tak kenal kita tak ada persoalan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua enggak tahu dari Sulaiman, enggak ada masalah, enggak ada dosanya. Enggak ditanya juga dikubur. Siapa ustaz yang gendut dulu ceramah subuh-subuh? Nah, enggak ada pertanyaan itu nanti. Yang ditanya man Rob buka, siapa Tuhanmu? Tugas seorang suami hari-hari memperkenalkan Allah kepada istrinya. Ceritakan kepada istri kita, wahai istriku sayang, yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. Aku suamimu satu hari mungkin sakit tak bisa bekerja. Allah lah yang menyembuhkan dan Allah tak pernah sakit. Suatu hari aku mungkin pergi berdakwah tak sempat mencari nafkah. Jangan takut, Allah harus selalu ada di rumah. Allah tak pernah pergi. Dan suatu hari nanti pasti aku mati. Kamu jangan takut, Allah tak pernah mati. Dia yang menghidupkan, Allah selalu ada. La ilaha illallah. Kenalkan Allah kepada istri. Kasih tahu istri yang memberi kamu rezeki itu Allah. Allah mampu memberikan rezeki kepada kamu melalui tanganku. Allah pun mampu memberikan rezeki kepada kamu melalui tangan orang lain. Dan Allah pun kuasa menghantarkan rezeki kepadamu. Allah tak gunakan tangan siapapun. Namun dengan kudratnya, dengan kekuasaannya, Allah hantarkan langsung rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Bisa enggak Allah hantarkan rezeki tiba-tiba ke dalam ruang rumah kita? Enggak, insya Allah. Pasti bisa. Nabi Isa alaihissalam, ibundanya Maryam, 12 hijab kamarnya untuk menjumpai dia, wanita soleha yang tak pernah dilihat laki-laki dan tak pernah melihat laki-laki selain mahramnya. Allah hantarkan makanan dari syurga. Bani Israel hadirin mulia, 40 tahun sibuk mengaji, sibuk zikir, sibuk sholat, tak sempat ke pasar, tak sempat ke kebun. Allah hantarkan makanan dari syurga, mana dan salwa. Saya sering diprotes orang, Pak. Kalau enggak kerja gimana kamu bisa dapat rezeki? Allah memang memberi rezeki der. Tapi inilah telah menjatuhkan orang kepada kemusyrikan. Allah yang memberi rezeki tapi harus kerja dulu katanya. Orang mukmin dia katakan Allah yang memberi rezeki, selain Allah tak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah kuasa memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Kita perlu asbab, Pak, tapi Allah tak perlu asbab. Kalau kita tinggalkan asbab, tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan obat kalau kita sakit, tinggalkan dakwah dan sebagainya, kita bilang kan Allah yang kasih hidayah, ngapain didakwahin? Meninggalkan asbab itu haram, tapi yakin kepada asbab itu syirik. Faham, Pak, ya? Tauhid ini, Pak. Oh, ini kok kaji dalam kok, Pak? Nah, itu menangannya harus hati-hati, kalau enggak salah paham, Pak. Meninggalkan asbab haram, tapi yakin kepada asbab apa? Syirik. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Pernah ada satu orang santri, Pak. Santri. Dia belajar sama satu orang kiai. Dia duduk tawajuh, kayak bapak-bapak semua nih. Enggak ada yang tundukkan kepala. Kata gurunya, Allah yang beri rezeki, nak. Selain Allah tak bisa beri rezeki. La ilaha illallah. Ini santri, Allah beri kefahaman. Dia pulang ke rumah, dia bilang ke ibunya, Bu, mulai hari ini ibu tak usahlah masak-masakan saya lagi. Tak usah siapkan makan lagi. Kenapa, nak? Karena saya langsung pengen makan langsung dari Allah, Bu. Langsung dipegang kepala ibu. Angek, di mana? Sakit, Pak. Bu, enggak sakit, Bu. Tadi saya belajar tauhid di madrasah. Kata guru saya, Allah kuasa memberi rezeki. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Selain Allah tak bisa memberi rezeki. Mulai hari ini saya tak akan makan, Bu. Tak akan gerakkan tangan saya. Kecuali saya pengen Allah yang menyuapi saya makan. Astagfirullah, nah. Iko. Salah pengajian. Bukan begitu maksud guru, nak. Bukan, saya benar, saya dengar langsung guru saya bilang begitu. Allah yang beri rezeki, Bu. Dan Allah kuasa memberi rezeki, dan kata guru saya, rezeki mendatangi manusia lebih cepat dari maut mendatangi manusia. Dan saya yakin itu, Bu. Saya tak akan mati sebelum Allah sempurnakan rezeki saya. Astagfirullah. Ibunya pun geleng-geleng kepala. Akhirnya ibu masak makanan enak, nasi biryani. Makanlah, nak. Bu, saya sudah bersumpah, tak akan makan kecuali langsung dari Allah. Sakit pula maknya. Bagusnya. Tahu, Pak. Akhirnya dipaksa sama ibunya makan, dia lari. Anak muda tadi lari, dikejarlah sama ibunya. Makanlah, nak, dek. Alaleno, wadala letih, Pak. Ala pucek muncul bibir. Tak menggeretek. Tapi dia sudah bersumpah, tak akan makan kecuali dari Allah. Sampai di pinggir kampung ada pohon besar. Anak muda tadi naik ke atas pohon tadi. Dia naik ke atas pohon. Amaknya sudah tua, Pak. Sudah gaek. Tidak mungkin itu nenek-nenek panjat pohon. Akhirnya ibunya tadi taruh makanan. Nak, ini makanan di bawah pohon. Kalau kamu sudah dapat hidayah, nak, berubah pikiran. Turunlah makan, nak. Ini dari Allah. Yang menggerak tangan makmu ini Allah. Ini makanan semua datang dari Allah. Ibu pulanglah, doakan saya, semoga Allah hantar saya makan langsung. Saya pengen melihat bagaimana cara Allah memberi saya makan. Ini belajar yakin, anak muda. Dia terus zikir doa, ya Allah, makan ya Allah. Makan, lapar ya Allah, lapar ya Allah, lapar ya Allah. Di puncak laparnya, Pak. Lewat 11 orang perampok. Mau merampok ke kampung itu. Kata satu orang begal, tadi lihat ada makanan, dia bilang, bos, hahaha, rezeki nomplok. Ada nasi biryani. Kata bosnya, jangan bodoh. Itu pasti ada racunnya. Pasti kedatangan kita telah diketahui orang kampung dan kita dijebak. Itu makanan pasti jebakan. Kalian jangan nafsu, jangan rakus. Nanti kita semua bisa mati. Coba periksa, di sekitar sini pasti ada orang. Dialah pelakunya. Dia cari kiri kanan. Pas lihat ke atas, tahu-tahu anak muda tadi sedih zikir-zikir. Allah, Allah, Allah. Ah bos, itu dia bos. Ini yang keroknya nih bos. Hei, turun kamu. Dibilang om, silakan dimakan om. Itu masakan ibu saya. Ibu saya yang masak itu, halal itu. Dia bilang, kau mau bodoh-bodohin kami. Turun, kalau enggak turun saya tembak. Oh iya, turun, ampun, ampun, ampun. Turun. Sekarang, kamu makan. Kalau enggak makan saya tembak kepalamu. Dia bilang, om, saya sudah bersumpah, om. Tak akan memakan apapun, kecuali Allah yang sudah bisa makan. Orang gila. Ini ibu saya makan, om makan. Pasti kamu mau meracun kami, kan? Enggak, om. Kalau enggak racun, enggak ada racunnya, makan sekarang. Tembak. Dia siap mati. Enggak mau dia gerakkan tangannya. Akhirnya perempuan tadi pegang tangannya, pegang kakinya. Satu orang disuruh ambil makan, disuapin ke mulutnya. Pas dimakan, dia langsung ketawa. Alhamdulillah, ya Allah. Kata pun perempuan tadi, mau mati dia nih, mau mati dia, udah sebut-sebut nama Allah, disuapin lagi sampai habis tuh satu nampan. Assalamualaikum. Semakin habis semakin keras dia ketawa dia, sampai maling tadi bingung, kenapa kamu ketawa makan racun ini? Saya sudah bilang om, ini bukan racun, ini masakan ibu saya. Saya ini sedang belajar agama, saya belajar tauhid, saya berdoa sama Allah supaya Allah hantar saya rezeki tanpa saya menggerakkan tangan saya. Ternyata Allah kabulkan doa saya, Allah hantarkan om-om ini tuh nyuapin saya. La ilaha illallah. Kata anak buahnya, bos, lebih hebat anak muda ini dari bos. Gimana kalau kita belajar sama dia? Dek, mau gak angkat kami 11 orang jadi santri, kamu mau bertobat, dek? Oh, bukan saya yang hebat, yang hebat kiai saya. Mari abang-abang semua saya ajak ke kiai. Akhirnya 11 orang pun mondok, tobat jadi maling, menjadi santrinya di madrasah itu. Subhanallah. La ilaha illallah. Kita kalau dengar orang hadirin mulia bilang saya mau cari mati, Pak. Itu orang gila enggak, Pak? Saya lagi berusaha nih, Bang, mau cari mati, Bang. Kita semua sepakat nih orang gila ini. Tapi kalau ada orang bilang, Pak, Bang, saya sedang berusaha sedang mencari rezeki, Pak. Ini gila enggak, Pak? Enggak kan? Padahal sama aja dua-duanya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya rezeki mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya pedagang-pedagang bertaubatlah kalau ke pasar dia cari duit. Ke pasar, itu niat dakwah di pasar. Seorang pedagang di pasar bertanggung jawab berdakwah di tengah pasar, hadirin yang mulia. Setiap customer yang datang, supplier yang datang, employer yang ada di kantor kita, di pasar kita, mesti kita kenalkan kepada Allah. La ilaha illallah. Itu tugas bos-bos, Pak. Kasih tahu semua tamu yang datang, Pak, alhamdulillah Allah jumpakan lagi kita. Sahabat kalau berdagang begitu luar biasa, unbelievable, ajib. Satu orang sahabat datang ke toko sahabat mau beli barang, yang punya toko bukannya menawarkan barangnya, mempromosikan barangnya, malah bicara iman. Mari kita beriman sesaat. La ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Hadirin sekalian, itu yang punya beli, yang mau beli barang. Setelah itu dia tanya, Pak, ini berapa harganya, Pak? Yang punya toko bilang apa? Saudaraku, sahabatku, kalau barang ini harganya sekian, tapi kalau kamu mau beli, beli di sebelah sajalah. Ya, di toko sebelah, kasihan seharian belum ada yang beli di sana. Sehari tadi sudah ada yang beli banyak di toko saya, tapi saudara kita belum ada pelaris, belilah di sana. Mereka mencintai saudara muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri. Ikut ndak apa kijok-kijok tamu orang tadi. Awak lagi murah, murah sih koda. Di sini apa raja? Awak lagi separuh harga ya, sih kodanya, langgan ya. Itu dagang kayak apaan tuh pak? Salah niat ke pasar, niat cari duit. Akhirnya banyak utang, masuk penjara akhirnya. Allah cabut keberkahan rezeki. Kenapa di pasar tidak bicara kebesaran Allah, tidak membesarkan Allah. Besarkan Allah di mana saja. Kalau kita yang customer, pak, kita yang belanja, sebelum belanja ingatkan yang punya toko. Pak, yang memberikan rezeki itu Allah. La ilaha illallah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Rezeki bukan datang dari toko bapak. Mungkin dalam hatinya yang punya toko bilang, iko sakit banyak. Lagi lolo nak. Sok nabi banyak. Saya dakwah. Rasulullah sebelum berdakwah gelarnya Al-Amin, hadir mulia. Orang yang jujur dipercaya, orang yang dipertuan agung. Tapi setelah beliau datang dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, menjumpai seluruh sahabat, orang yang suka, yang tidak suka didatangi. Abu Jahal didatangi, Abu Lahab didatangi, Abu Sufyan didatangi, Abu Talib didatangi, Abu Bakar didatangi. Semua abu-abu didatangi. Allahu Akbar. Gelar Al-Amin langsung dimusyawarahkan hadirin mulia. Abu Jahal katakan, kita ganti gelar. Muhammad sekarang enggak lagi seperti dulu. Sekarang sudah kemana-mana bicara Allah, Allah. Dia sudah gila. Diganti jadi Al-Majnun, orang gila. Ini bapak-bapak semua ini, kalau cobalah pulang majelis ini, ketoklah rumah tetangga sekali-sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Pak Haji. Bagaimana? Allah kuasa. La ilaha illallah. Lah stres Pak Haji. Tersapu Pak Haji. Dimat sampai ini. Dia aman Pak Haji. Allah taruh isi. Ini Pak. Jadi itu sunnahnya Pak. Kalau kita berzikir banyak-banyak. Kata Nabi. Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Di Al-Quran itu perintah. Sampai kapan? Sampai orang-orang mengatakan kalian gila. Kalau kita zikir-zikir di pojok masjid, Pak, tak mungkin orang katakan kita gila. Yang ada orang bawa air putih, suruh doakan. Tiup sedikit, jip. Tuh, wali itu. Orang soleh. Tapi kalau sudah mulai dimasukin kantong tasbihnya, keliling ke pasar-pasar. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Satu kampung sepakat bilang, ini gila ini. Nabi katakan, berzikirlah kalian. Zikrul Akbar itu dakwah. Zikrul Akbar itu apa? Dakwah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya kita ucapkan sendirian banyak-banyak, tapi tanam di hati-hati orang, supaya mereka ucapkan itu kalimat semua. Ya Pak, Nabi katakan, jadidu imanakum, berbaharui iman kalian, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, wahai nabiku, wahai Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami, bagaimana cara memperbaharui iman kami. Maka Rasulullah katakan, akthiru min qawli la ilaha illallah. Coba Pak, suaranya yang keras Pak, kita talkinkan ini kalimah yang keras, la ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa iman kita turun naik? Karena kita tak istiqomah dalam bicara kebesaran Allah. Gak ada yang besar kecuali Allah. Gak ada yang berkuasa kecuali Allah. Itu presiden gak punya kekuasaan. Dia gak bisa apa-apa. Gak bisa beri manfaat, gak bisa beri mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu gubernur tidak bisa apa-apa. Wali kota, bupati tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Yang berkuasa hanya Allah. Tak ada yang berkuasa selain Allah. Hanya Allah yang berkuasa selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberi rezeki selain Allah diberikan rezeki. Hanya Allah yang menjumpakan selain Allah dijumpakan. Hanya Allah yang memisahkan selain Allah dipisahkan. Hanya Allah yang mendudukkan selain Allah didudukkan. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan selain Allah dihidupkan. Hanya Allah yang berkuasa mematikan selain Allah dimatikan. Seluruh dunia mau bunuh kita, Allah katakan selamat, kita pasti selamat. Seluruh dunia mau selamatkan kita, Allah katakan binasa, kita pasti binasa. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. Everything in the hand of Allah. Semua di dalam genggaman Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Dan Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Dan Allah kuasa menghinakan, menyusahkan, menghancurkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah tambah terus hartanya. Tambah kaya, tambah kaya, tambah hina. Bisa, Pak. Dulu waktu dia miskin, orang sayang sama dia. Pas dia kaya, satu kampung jijik lihat muka dia. Ada. Ada nggak, Pak? Harta tak bisa memuliakan. Siapa memuliakan? Allah. Ini keyakinan kita sempurna, Pak. Kemuliaan berada di dalam genggaman Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi hadirin mulia, yang artinya Allah berfirman, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Hilangnya Allah, kita kehilangan segala-galanya. Tak masalah kita kehilangan teman karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena teman. Tak masalah kita kehilangan pangkat jabatan karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah gara-gara pangkat dan jabatan. Tidak masalah kehilangan suami, kehilangan istri karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah gara-gara suami istri. Faham, Pak, kira-kira sampai di sini? Zikir, Pak. Kita ingat Allah, hati jadi tenang. Mengingat Allah, hati jadi tenang. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Ayo semuanya ikut. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Sekali lagi. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah. Orang beriman tuh, Pak, adopiti hati tenang karena ada Allah. Enggak ada ceritanya, Pak. Enggak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan jabatan. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya penderitaan dengan kemiskinan. Semua berhubungan dengan Allah. Orang beriman itu Allah janjikan. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti, pasti, pasti, pasti. Saya dengar ulama tafsir menjelaskan sampai 12 kali dia ulang-ulang itu pasti. Pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Hari ini berapa banyak orang yang rumahnya lapang namun kehidupannya sempit, hadirin sekalian. Makanya orang beriman itu, hadirin mulia, dia senang terus, happy terus. Ada duit dia senang, enggak ada duit dia senang. Di sini dia senang, di sana dia senang. Di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu ya, cok ke karaoke, Pak, ya. Siapa? Iya, Pak, ya. Nah, ini calon-calon ahli surga semua nih, happy-happy semua. Wajahnya senyum semua. Nampak, Pak, orang yang mau masuk surga itu di dunia udah nampak wajahnya. Orang mau ke puncak gunung, Pak, mau ke bukit tinggi, belum sampai di bukit tinggi, hawa dingin sudah terasa, Pak. Ah, baru masuk padang panjang kan, lah mulai mah dingin terasa. Dan orang yang mau ke tempat kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas sudah terasa. Jadi orang ahli neraka itu di dunia kelihatan kehidupannya gelisah. Tidak tenang hatinya. Kok ini sebuah sakinah, orang lagi sibuk-sibuk tidur, hadirin mulia kita sibuk bicara kebesaran Allah. Sudah kemul lail sama muzammil. Allah. Ya Pak ya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Masih ingat lagu-lagu itu, Pak? Itu lagu orang beriman itu, Pak. Orang beriman itu dalam api pun senang dia. Enggak ada itu lagu gubuk derita itu, Pak. Itu yang bikin dia menderita bukan gubuknya, tapi iman dia rusak kepada Allah. Di sini senang, di sana. Mana suaranya orang bukit tinggi? Kan? Ayo malu-malu, Pak. Awakku bukan ustaz penyanyi, Pak. Aku mah lagu-lagu ustaz awak. Ya. Ayo. Ayo, semuanya. Ikut-ikut, ibu-ibu pun ikut, ya. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Oh, iya. Dipuji senang, dicaci, di apa-apain tetap senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Ayo semua, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Ada istri senang, enggak ada istri. Iman rusak, Pak. Kalau enggak bini senang rusak iman. Coba dites lagi nih orang bukit tinggi, Pak. Ada istri senang, enggak ada istri senang, istri 1 2 3 4. Apa-apa senang ya. Kalau ibu gimana? Enggak. Rezeki pulang nih, pengajian aku ya, pengajian aku. Ya. Tapi orang beriman benar, Pak. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 dia senang. Tapi kalau iman rusak, Pak. Tak punya istri gelisah. Ada istri satu susah, dua masalah. Masalah terus, Pak. Perbaiki hubungan hati dengan Allah. Siapa yang berdamai dengan Allah? Yang taat kepada Allah. Allah perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Hari ini kenapa istri tak taat sama aku, ya Allah? Periksa diri kita. Apakah kita sudah taat sama Allah? Tidak boleh tuntut istri, Pak. Hari ini anak-anak tak mau ikut sama aku, ya Allah. Aku suruh ke masjid, tak mau, ya Allah. Periksa, apakah saya sudah sholat di masjid? Faham, Pak, ya? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dapatkan Allah, kita dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Bisa difahami sampai di sini, Pak? Nah, kalau kaji, Pak, sederhana. Ya, Pak. Tapi harus benar lurus tauhid. Sebelum mati, kalau ada kesyirikan, tidak mungkin masuk surga. Allah tak terima iman yang bercampur dengan kemusyrikan. Sebagaimana kita tak mau terima minyak bercampur dengan air, ibu-ibu tak mau menerima beras bercampur dengan pasir. Meskipun iman sedikit, tapi murni iman itu, tak ada kesyirikan. La syarikalah. Bagaimana caranya hadir mulia sebelum kita memperbaiki iman kita? Perbaiki lisan kita. Mulai hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tolong. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mulai hari ini, semua orang yang mendengarkan suara saya, usahakan, berjanjilah dalam hati, tak akan berbicara kalimat apapun, kecuali melibatkan nama Allah dalam setiap kalimat kita. Kalau tidak ada Allahnya, diam lebih baik. Karena pembicaraan yang tidak menyebut nama Allah, tidak menghubungkan Allah, melibatkan Allah, itu pembicaraan sia-sia, bisa jadi dosa. Barik pengajian. Masa setiap ngomong harus ngomong Allah? Iya. Pak, kalau panas kasih tahu Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Susah enggak? Tambah nama Allah. Bukan dia angin. Nah, itu pembicaraan sia-sia. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kita duduk enggak, Pak? Saya mau tanya nih. Pak, dites lu nih, pengajian kita ini paham apa tidak? Saya mau tanya, tolong dijawab dengan yang keras. Kita ini duduk atau tidak? Tidak apa ya? Tidak, benar. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Allah dudukkan kita. Kita bisa berjalan atau tidak? Tidak, kita tak bisa percaya, tapi diperjalankan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, Pak. Itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Antum enggak usah heran, enggak usah pikir-pikir, hadirin mulia. Mana mungkin satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dah ke ziarah dulu ke Bukit Tursina, kemudian jumpa lagi kita kelahiran Nabi Isa, lalu mengimami sholat lu di Baitul Maqdis, di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dimerajkan, diperjalankan lagi melewat langit pertama, lewat langit kedua, lewat langit ketiga, lewat langit keempat, lewat langit kelima, lewat langit keenam, sampai langit ketujuh, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Orang yang tak beriman, dia gunakan akalnya. Dia bilang, tak mungkin. Dia tak kenal Allah itu siapa. Tak, antum tahu gak Allah itu siapa? Apa? Zat yang berkuasa mutlak. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, bisa terjadi. Allah bisa menghentikan waktu di satu tempat dan memperjalankan waktu di luar tempat. Bisa. Itu Ashabul Kahfi tertidur, ditidurkan Allah hadirin mulia di dalam gua 309 tahun. Berapa lama, Pak? 309 tahun tidur, gak makan, gak minum, dan gak mati. Bukan hanya gak mati, tak bertambah tua dia. Dia tidur dalam umur belasan tahun, dia bangun dalam umur belasan tahun. Tapi waktu di luar gua Allah perjalankan, di dalam gua Allah hentikan. Bisa gak, Pak? Bisa, Pak. Ashabul Kahfi. Bisa saja nih, ketika kita ceramah-ceramah, tahu-tahu udah 200 tahun berjalan, Pak, di luar sana. Kita kulah, kenapa berubah keadaannya? Bisa gak, Pak? Bisa, apa yang Allah tak bisa buat? Sahabat katakan, saya masih merasakan panas tempat tidurnya Nabi. Hangat tubuh Nabi masih terisi, Nabi sudah kembali. Abu Bakar katakan, benar ya Rasulullah. Saya percaya, lebih dari itu yang kau ucapkan, aku percaya Rasulullah. Siddiq engkau Abu Bakar. Maka orang beriman, Pak, dia nafikan akalnya. Akal kita ini bodoh, Pak, satu kali hidup di dunia. Tak banyak experience, tak banyak tahu. Maka jangan gunakan akal. Iman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita tidak berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Semut itu kalau disuruh jalan ke Jakarta, bisa enggak, Pak? Semui, mainlah ke Jawa asik sekali. Jauh Jawa sama Om. Tapi kalau semut tadi nempel di kue, dia pergi ke Tabiang, kemana sekarang? Minangkabau? Naik Pesabang, Pak. Sampai Jakarta dia. Itu semut gak berjalan sendiri, Pak, tapi diperjalankan. Kita tidak hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati, tapi dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. La ilaha illallah. Itu kaji wakini, Pak, bagi apa? Kaji tauhid. La ilaha illallah. Ini bab awal dalam Islam. Jauh sebelum sholat. 13 tahun di Makkah, Pak. 10 tahun itu cuma dakwah saja. Ma fi sholat, ma fi zikir, ma fi puasa. Nggak ada haji umrah. Nabi tak bicara halal haram. Sahabat lagi mabuk, Nabi tak usik itu minumannya. Nabi itu dakwah sama orang lagi mabuk, Pak. Allahu Akbar. Karena Nabi cerdas. Nabi tahu sia-sia menceritakan keindahan kepada orang buta. Kalau Nabi pertama dakwah langsung bilang haram khamar, tak ada sahabat yang masuk Islam. Haramnya khamar itu pun dengan hikmah. Tadi Ustaz Muzamil katakan, sampaikan pesan dengan hikmah untuk umat. Allah itu zat yang maha hikmah. Allah Ta'ala hebat, hadirin mulia. Haramnya khamar itu 3 ayat turun, hadirin mulia. Berhubungan dengan dua ayat yang turun, tapi berhubungan dengan sholat dulu. Setelah Isra Mi'raj, Nabi dihadiahkan sholat 5 waktu tadi. Setelah sholat 5 waktu, turun ayat berikutnya, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Minum masih boleh, tapi tak boleh mabuk. Jadi sahabat tuh lihat-lihat jam, Pak. Jam 10 hari. Boleh minum setelah minum setelah. Karena kalau ketahuan minum, mulutnya bau alkohol, bau khamar, ataupun dia mabuk, tidak boleh masuk masjid. Kemudian mulai sholat. Ada yang mabuk sebagian ruku tersungkur, Pak, berdarah hidung. Hah? Di Madinah barulah turun ayat yang mengharamkan khamar. Prosesnya Islam nih Pak. Maka bertahap-tahap. Kita enggak boleh memvonis orang Pak melihat keadaan dia sekarang. Ini udah sholat-sholat tapi masih aja mencuri. Kata dalam sahabat yang mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang masih, dia selagi sholat tapi dia masih suka mencuri ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Biarkanlah dia. Tutupi aibnya. Mudah-mudahan satu hari sholat dia akan menghentikan dia dari mencurinya. Maka sunnah nul huda Nabi yang terbesar hadirin mulia. Sunnah. Sholat lima waktu berjamaah di masjid. Sunnah Nabi ini banyak apa? 18.000 jenis sunnah Nabi. Papa, angku-angku, datuk-datuk, aji-aji, ibu-ibu. Tahu enggak sunnah Nabi itu banyak? 18.000. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada sunnah. Iko sorban kok Pak, bukan pakaian orang Arab kok. Sorban kok sunnah. Tak percaya sama tanya sama Ustaz Muzammil. Ada hadis. Awak nak apal hadis itu. Tapi wak yakin kok sunnah. Karena wak cari kiai-kiai ulama-ulama pakai sunnah. Pakai sorban, ya tak? Itu baju orang Arab, Mader. Cari lah peti 5.000 itu Pak. Itu tungku Imam Mojol orang mana itu Pak. Amaknya orang awak itu Pak. Berarti ada sukunya orang Minang tuh. Gadang berukur sorbannya. Hah? Sepakat gak? Itu bukan pakai orang Arab kan? Di Minangkabau ini Pak, ada pakaian ulama. Ya. Ada pakaian datuk. Ada manti. Macam-macam ya. Mama-mama ada lekang kok. Guci. Oh suku Guci Pak. Ada suku. Tidak masalah bersuku-suku. Tapi tidak boleh bangga-bangga dengan suku. Asobiah. Gua punya profesi. Tidak boleh bangga-bangga dengan profesi. Asobiah. Gua punya organisasi Pak. Boleh Muhammadiyah, boleh NU dan sebagainya. Tidak boleh bangga-bangga dengan organisasi. Kita bangga jadi umat Nabi saja. Bangga jadi umat Islam saja. Bangga jadi hamba Allah Ta'ala saja. Wa qala innani minal muslimin. Aku orang Islam. Jadi banyak sunnah Nabi Pak. Dari ujung rambut, ujung kaki itu sunnah. Ini sunnah. Kemudian pakai cilak saya belum lalu, mato, sunnah. Ini digalakan orang Pak Bang. Ketika mata panda, mata Bang. Hitam-hitam. Ini sunnah. Sunnah Pak ya. Mengarik sungui, sunnah. Memanjang-janggui, sunnah. Sunnah. Hukumnya pun tak sunat. Ulama Syafi'i katakan ini sunat. Maksudnya tidak berjenggot pun tidak berdosa. Apalah masalah. Dulu zaman Nabi itu ada orang Yahudi. Di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ada orang Majusi. Maka Nabi ingin sahabat-sahabatnya berbeda dengan orang-orang kafir itu. Supaya mudah dikenalin. Maka Nabi potong kumis kalian, panjangkan jenggot kalian. Jadi hukum ini Pak sunnah Pak. Faham ya? Kalau di Minangkabau, di Bukit Tinggi apa? Mungkin dia gali. Banyak. Cukur lah tidak masalah. Tapi istighfar. Cukur janggu itu dengan air mata, Pak. Ya Allah, nak berjanggui, nak ada. Tapi nak ada. Tapi jangan cari jalan pembenaran, apalagi menghina orang berjanggui. Apa nak berjanggui? Lalu orang berjanggui, itu kurang ajar namanya, Pak. Nak benar tu, Pak. Boleh, Pak? Boleh nak cukur janggui, Pak? Boleh. Orang tanya, Der, semua yang pakai sorban terima, Der. Sunnah, Bang. Sunnah. Bukan wajib. Sunnah. Kalau tidak pakai sorban boleh enggak? Boleh. Boleh enggak sholat pakai peci putih kayak Pak Haji? Pakai peci nasional boleh enggak kayak gini? Boleh. Pakai warna-warni boleh enggak? Kalau sembahyang tidak pakai topi boleh enggak? Tidak pakai songkok? Boleh enggak Pak? Boleh. Islam itu luas. Terlalu luas itu disempitkan. Yang tidak boleh itu sembahyang pakai helm Pak. Bala bantu Mas Haji, semua Haji Pak Helm semua yang ku aliran halo kok. Betele-tele orang semua yang. Pak, tapi kalau helm lu bakare ujung muka, Pak. Ah bisa sujud kepala lu, silakan, Pak. Awak Mas Haji gua ragu sutatku runtuh Mas Haji kan? Aku pecah kepala lu kan pakai helm. Aman buat keamanan, silakan. Rese-rese. Islam ini luas, Pak ya. Ibu-ibu pun enggak boleh rese. Wah, tanya ke apa-apa. Orang Islam kok wajib tidak pakai jilbab? Coba jawab. Orang Muslim kok wajib tidak pakai jilbab? Yang kare wajib atau tidak? Biar tenang di ibu-ibu itu. Iku siapa majan? Siapa bilang orang Islam wajib pakai jilbab? Pak? Siapa? Allah. Tolong Pak, hati-hati mengaji Pak. Jangan fitnah Pak. Kok salah-salah mengaji? Heboh Bukit Tinggi Pak. Orang Muslim itu tak wajib pakai jilbab. Yang wajib itu cuma muslimah. Bala ke bantu apa-apa pulang berjilbab deh. Ikut pengajian sase sendiri imanya. Masa yang sebuah orang Islam wajib berjilbab? Malah baca gujanggu yang pakai jilbab. Yang wajib berjilbab itu siapa? Muslimah. Bahkan kalau dikaji-kaji lagi, ternyata ibu-ibu ini enggak wajib berjilbab. Dia boleh menutup, membuka jilbabnya pakai seksi-seksi boleh. Tapi di mana? Di dalam rumahnya. Empat dinding kamar menjadi hijabnya. Hijab terbaik wanita itu bukan jilbab, bukan cadar, bukan niqab. Tapi empat dinding kamar dia. Dia tak kemana-mana. Dia tetap berdiam diri di dalam rumah. Itulah wanita soleh yang sempurna. Faham, Pak ya? Jadi ibu-ibu silakan. Tidak usah ribut, Pak. Di kampung Pak ada orang pakai cadar. Ada, Pak? Aliran hatu. Apa jarang-jarang, pahit-pahitlah ke luar negeri sekali, Pak. Allahu Akbar. Pahitlah ke Makkah, ke Madinah. Jadi di sini itu nama cadar itu. Cadar itu sunnah. Ulama-ulama Saudi memfatwakan wajib buat orang Saudi, Pak. Karena muka orang Saudi itu mungkin ya, agak kamek-kamek, Steph. Kalau tidak ditutupi mukanya jadi fitnah, mungkin. Tapi kalau orang awak, ulama memfatwakan boleh membuka wajah dan telapak tangan. Boleh ya. Bukan dianjurkan. Bagaimana umur itu? Ya orang awak kan pas-pas dan seluruh-seluruh. Maaf bu-bu ya. Tapi ini merasa agak canca-canca, pakailah cadar. Kalau di jalan, karena sweet-sweet tadi kan, itu sawak lemuko itu. Paham ya? Jadi dalam Islam itu tidak ada masalah. Luas, mau pakai cadar silakan ada dalilnya, mau pakai cadar pun boleh. Mau pakai jilbab yang warna hitam boleh, yang merah boleh enggak? Boleh, yang putih boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh, luas, tak ada dikhususkan warnanya. Yang penting tutupi auratmu, bukan bungkus auratmu. Menutup aurat itu, Pak, beda dengan membungkus aurat. Menutup duren itu pakai dus itu, Pak, nampak duri itu. Tapi kalau membungkus duren, menonjol duri keluar ke mama. Itu dibungkui namanya, Pak. Maka ibu-ibu pakailah pakaian yang syar'i, supaya terselamat dari fitnah kaum laki-laki ajnabi. Faham ya, Pak, ya? Jadi Islam itu luas, Pak. Kalau pakai cadar, tidak usah diributkan. Bapak-bapak kalau mau pakai pun silakan. Kalau menutup wajah sendiri tak ada larangan. Dalam hukum Indonesia tak dilarang, dalam hukum agama tak dilarang. Yang dilarang itu menutup wajah orang lain. Bawa cadar dia. Teh, yo, mamanan bawa teh. Kau teh, dia pengajian, sawak muka teh. Ya. Sakit. Ya, sakit mata aja, teh. Itu mahino. Mancacek orang itu tidak boleh. Faham, Pak, ya? Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan pedusi, Pak, laki-laki, tapi karena wajahnya terlalu ganteng, Nabi Yusuf gagah bana, Pak. Ulama mengatakan dalam kitab-kitab dituliskan Nabi Yusuf kalau berjalan keluar ke pasar, pasti Nabi Yusuf menutupi wajahnya. Kalau enggak masalah bagi emak-emak. Andeh Yusuf diboleh deh. Pernah terbukti Siti Zulaikha diketawakan sama orang-orang Mesir, kenapa jatuh cinta sama pembantumu Yusuf? Dia bilang, kalian tak pernah melihat wajah Yusuf. Siapa Yusuf yang aku cintai? Besok kumpul ayo. Kumpul di rumah wak ayo. Diundanglah kawan-kawannya. Ibu-ibu dan wanita. Duduk suruh. Bangsawan Mesir. Wanita-wanita bangsawan. Dihidangkan buah-buahan, mangga dan sebagainya. Dikasih pisau yang sangat tajam. Ketika mereka mengupas itu buah-buahan, diceritakan oleh Rasulullah. Zulaikha panggil Yusuf. Yusuf, come on. Masuk. Maka Yusuf datang. Kata Zulaikha, bukalah cadar. Dibuka penutup wajahnya. Itu ibu-ibu semua kaget, Pak. Tanpa sadar, dia iris-iris jarinya. Rasulullah bercerita di depan Ummahatul Mukminin Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya, kampungan. Masa itu jadi iris-iris jari? Coba kalau mereka lihat suamiku. Kalau mereka lihat Rasulullah, bukan jari mereka yang akan mereka iris-iris, tapi hati mereka yang akan teriris-iris. Jadi Bapak, paham, Bapak kok awak pakai sorban, pakai irkotri, Pak? Wah, aku maksudnya, Pak. Dulu, Pak. Kalau kini kan lah, agak gadang badan setiap. Dulu agak ganteng, Pak. Ada fotonya, nak percaya. Tanya, Pak, ya. Nah, dulu ya. Tapi ya lalu belah berlalu. Jadi enggak usah reseh. Kata Buya Hamka rahmatul alaih. Orang tua bapak. Kebanggaan orang Minang, Buya Hamka. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ada pak sebuah orang menyalah-nyalahkan orang tarwih. Itu menunjukkan sedikitnya kitab yang dia baca, menunjukkan sedikitnya jumlah gurunya. Berjalanlah keliling dunia, pak. Jumpai ulama-ulama di seluruh dunia. Ternyata ulama-ulama pun berbeda pendapat dalam masalah tertentu, itu ikhtilaf. Dan mereka tak keluar urek marih, pak. Hah? Tak keluar urat lehernya ketika dia bermuzakarah. Ini pak, satu masjid tidak satu hati, hanya gara-gara masalah sederhana saja. Di Masjid Ambo pak, kok tidak buat-buat cerita. Satu orang berpendapat, kalau rapatkan saf itu, kaki ini rapet. Hah? Kecek ustaz kok, tidak. Ini kecek seorang kawan kok, tidak lah ustaz, dua-duanya tidak lah ustaz. Kalau ustaz aman pak. Kalau yang berdebat masalah khilafiyah ulama, tak ada masalah. Karena memang ini monopoli mereka. Yang masalah ini aku teka-teka hawa aku pak, ini bodoh-bodoh aku. Mengaji tidak pandai, bahasa Arab tidak pandai. Apa debat lo? Tidak itu dah bang. Yang rapek itu bahu bang. Sahih kok hadis itu. Kaki rapek kok hadis itu. Aki sumayang pak. Alam rapek kaki kok. Anem berpendapat bahu rapeknya, rapeknya kakinya melak. Nyok aja kawan tadi. Kan? Nyok aja tadi kan. Sampailah mengangkang sumayang kawan. Hah? Nah, sebelah kiri marlari, kau lari, kau nyong aja. Itu orang nak ngerti, nak faham pak. Itu kalau berbeda pendapat, itu nak usah dibesar-besarkan. Perkara khilafiyah itu, furu'iyah, ranting-ranting dalam pohon. Kalau pohon itu ada ranting, tidak ada ranting, tetap hidup asal akarnya benar. Tauhid dia benar. Akhirnya kejadian pak, tidak sabar pak. Naik darahnya. Hanya hampetam di tumi ya pak. Ala bacarui dalam masjid. Kan masalah-masalah kecil jangan dipermasalahkan. Ya Bu ya. Aku kurang tugas ulama tuh, Pak. Pak, kalau wak sadar diri awak bukan ulama, kita bukan ulama. Ndak usahlah ikut-ikutan bicara khilafiyah. Ndak usahlah sok-sok jadi orang alim, bertanya sahih ndak. Ndak boleh bertanya sahih itu ahli hadis, Pak. Kalau awak kon ndak ngasih samina, wa ta'ana. Mana ketujuh? Silakan. Kunut itu sunnah, Pak. Ndak kunut pun sunnah. Ya. Kalau ada orang mengatakan salah satu sahih, salah satunya dhaif, itu orang su'ul adab. Dia telah menghina salah satu Imamul Azam. Kalau antum katakan yang sahih itu kunut, yang tidak kunut tidak sahih, berarti telah menghina Imam Maliki rahmatul alaih. Kalau mengatakan yang sahih itu tidak kunut, yang kunut tidak sahih, menghina Imam Syafi'i rahmatul alaih. Mereka guru dan murid pak, tak bermasalah, berbeda masalah furu'iyah, masalah ranting-ranting. Allah betul nanya. Der, yang sahih itu modeko atau modeko der? Hah? Ada kan pak? Yang gerak pak? Wallahi saya kan bukan ustaz, saya nggak pernah di pesantren pak. Saya pernah sanawiyah gantian loh, sanawiyah pernah. Jadi nggak selesai pengajian formalnya. Jadi kalau awak mengaku ustaz, kok tersinggung lo ustaz yang sebenarnya? Hah? Lah habisnya pembitikan dapat gerak LCMA. Sideri kok nak ada kuliah-kuliah ke Madinah, nak ada kuliah ke Arab. Ceramahnya orang milo pada awak. Awas, tapi kau nak ustaz, kau artis bicara. Pak penyanyi, pak artis. Anak band. Pak baru tahu artis ya. Artis tapi nak sombong. Ya. Pak, orang bertanya kamu, sangkonya awak ambil ulama kan. Iko sahih itu modeko atau bagari-gari der? Awak kalau awak dari ketek, ya lurus saja bang. Tapi kalau ada orang menggari-gari, awak tak salahkan dong. Karenanya pasti ada ilmu pada guru. Kalaupun menurut apa itu salah, orang kau menggarikan jari karena kecintaannya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak usah lo apa pacik jari itu pak. Watele-tele orang kini pak. Masalah-masalah itu bacakan, tak sapu-sapuan pak. Nanti gua tahu tak sapu gara-gara. Iku jari menggari, terus menggari. Panjang apa loh? Iya pak ya. Jadi santai pak, santai aja. Jadi masalah-masalah sederhana kita jangan besar-besarkan. Semua siap bersatu insya Allah? Umat ke bersatu lah pak. Ini indah ini pak. Kalau mudah-mudahan seluruh dunia orang Islam subuhnya seperti ini pak. Amin. bendera putih Yahudi, Pak, angkat tangan, menyerah langsung. Yang ditakuti Yahudi itu apa? Salat subuhnya orang Islam seperti salat Jumat. Ini panitia, Pak, you make dream come true. Kalian telah buat mimpi jadi nyata. Semoga acara ini menginspirasi, inspiring bagi seluruh Indonesia. Amin. Sebetulnya di Bali kami sudah buat, Pak, majelis-majelis semacam ini sejak 10 tahun yang lalu. Sampai di Bali itu ada satu masjid namanya Baitul Ma'mur. Berapa tahun yang lalu Muri pun berikan penghargaan, itu masjid termakmur di Indonesia. Kenapa? Karena hari-hari sholat subuh seperti ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matarilah keluar. Hari lah jam 7. Parilah lita lo. Hah? Iya, Pak ya. Nah, beko episode kedua di masjid yang mana? Mujiraya. Kisah teh ya. Kisah-kisah teh. Begini ceritanya. Apa lah dengar cerita kolon? Oh, lu dengar lah. Bilo, oh, lu cerita lah ya. Oh, minum sangin lo, masya Allah. Pak, minum kok, Pak, banyak hadis ya, Pak. Wah, gitu tahu, Pak ya. Dalam Islam kok haram minum tangan kiri. Minum tangan kidaga, cara minum setan. Meskipun tangan kanan, tangan kiri, jangan diremehkan, Pak. Itu perlu hidayah Allah untuk memindahkannya. Ambo 3 bulan memindahkan minum tangan kidaga, tangan suwok. 3 bulan maksudnya, Pak. Membiasakan, habit. Dan saya sudah survei, Pak, ya. Di pesta-pesta pernikahan, saya lihat orang makan rame-rame itu, sedikit orang yang tahu cara makan. Tidak sampai 10%, Pak. Kalau makan tangan suwok, mungkin seluruh kita sudah bisa, Pak. Tapi kalau minum tangan kanan, itu hanya orang-orang yang Allah beri hidayah. Alasannya macam-macam, komuah boleh. Lebih baik kita mengotori gelas daripada mengotori sunnah. Baca bismillah. Contoh kembali, Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan tak minum untuk. Minum tuh duduk aja tak, kecuali minum air zam-zam. Itu ada sunnahnya berdiri ya. Baik, itu masalah minum kok. Jadi hadirin rahmati Allah SWT, ambo kok, Pak, baku ambo cerita, ambo bukan ulama, bukan. Ambo lahir di sini yang baka. Di keluarga ulama, mestinya ayah ambo datang. Tapi beliau sakit, doakan sembuh, amin. Lagi di Solo gini. Apa kau guru mengaji? Guru agama IAIN Fakultas Dakwah. Oh. Maka ayah saya ini, Pak, Haji Nasrullah namanya, bermimpi anaknya jadi ulama. Baca lo anak jadi ulama. Mas sekolah lah ke Sanawiyah. Sanawiyah ganti yang Bukit Surungan. Ya, Pak. 3 tahun di situ. Pertama jadi anak baik-baik kok, Pak. Gimana lugu-lugu sih. Anak soleh, rajin sembahyang, rajin mengaji. Yalah, mulai kelas 3 Sanawiyah, terjadilah sedikit perubahan. Dalam masalah Allah kuasa, ini cerita Allah. Tidak usah mendetail kita ceritanya. Intinya mulai hari itu saya mulai belajar musik. Saya ketemu kawan, dan saya belajar musik ini sebetulnya di madrasah, bukan di ini. Di Sanawiyah, itu ada alat band, Pak. Karena tak semua ulama yang mengharamkan musik secara keseluruhan. Ada ulama yang membolehkan, faham Pak ya? Itu pun ikhtilaf, khilaf ya. Jangan antum mengotor mengatakan ini enggak ikhtilaf. 4 imam mazhab mengharamkan musik. Hati-hati, Pak. Ada ulama yang membolehkan untuk syiar, ada. Maka ngaji lagi, Pak. Jangan hanya cukup dengan YouTube, dengan internet, dengan Google saja. Saya belajar musik di mana? Di madrasah. Belajar gitar. Pertama lagu lama-lama Iwan Fals, lagu Malaysia. Jangan ada waktu belajar musik lagu Scorpion, teng teng teng. Ayo. Itu aja musik. Biasa-biasa aja. Tamat Sanawiyah, saya ke Padang. Sekolah di SMTI namanya. Sekolah Menengah Teknologi Industri. Ambo kos, Pak, di Puruh. Ada kawan semua sekolah. Yetno. Sabalah kamar, Pak. Ada anak metal. Orang Bukit Tinggi juga. Mungkin juga hadir sih, kok, nak. Si Tonek namanya. Mas Tonek, ada anak Tonek. Ini di Jambi gini, oh di Jambi juga aja. Oh banyak tuh kawan-kawan sama-sama. Hari-harinya lagu-lagu Metallica, Pak. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. Dia lama loh lagu rumahnya. Dia musik mereka. Aduh lo, datanglah kawan anak metal dan lain, Pak. Rupanya panjang, abu, anak kuliah-kuliahan. Kenal loh di situ, Pak. Akhirnya dia musik yang keren, tuh metal. Iku musik-musik kok banyak bencong sudah, banci sudah. Oh itu bang ya. Oh lah mulai merasa aib pak main lagu-lagu dangdut. Nah itu dia aib mah. Orang kampungan mah. Mulai itu di SMA itu pak mulai wak yakin musik yang keren itu apa? Metal. Tak kajui apa pak. Pengen anakku jadi buya, di ustaz jadi anak metal. Ambo band pertama di Padang namanya Liang Lahat pak. Anak metal, gue capek dapat hidayah karena sudah biasa pikir akhirat. Cuman waktu itu kita belum pikir surga, Pak. Pikirnya setan-setan neraka. Pak. Kita pikir neraka itu enak. Wah, pikir dulu orang-orang beriman gue stres dulu, Pak. Jarang di masaji, ke masaji. Duduk. Nak ada party, nak ada diskotik, nak ada kafe. Nak ada happy-happy. Ternyata baru gue pahami kini, Pak. Ternyata orang beriman setiap detik Allah bahagiakan. Dengan amalan-amalan sunnah. Singkat cerita berubahlah dari gue pak jadi anak metal. Soal cita-cita pokoknya satunya pengen jadi anak metal. Nggak ada cita-cita lain, nggak ada cita-cita buat makan padang, mengalihkan adol. Hobi sama melukis sama main musik. Tamat sana SMTI, nggak tunggu-tunggu ijazah kira pak. Sampai kini belum pernah wacili ijazah tuh. Bicara ke papa, ambo awak kepi ke Jakarta mohon doa restu. Kuliah lah nak. Kuliah ke mah? IAIN. Apakah IAIN? Mula kuliah belajar agama lah. Ya soleh. Pak, awak tak bisa kuliah. Awak ingin belajar tapi tak di sekolah. Kan pemerintah mewajibkan belajar, Pak. Bukan wajib sekolah, Pak. Banyak orang sekolah nak belajar. Pole-pole ke justru kan. Pacar-pacar ke justru sekolah. Berantem, tawuran, macam-macam kan. Banyak orang tak sekolah tapi belajar. Awak ingin belajar tapi di luar sekolah. Papa yakin, insya Allah saya akan jadi orang baik. Tak dapat izin. Kebetulan ada auto bawa bawang pak, ke Jawa. Auto truk. Itu kan. Kemana pak? Kemana? Ke Jawa aku aja. Pergi ke Jawa aja. Pak, assalamualaikum. Tak ada bekal. Wah, naiklah truk tu ke Jawa pak. Dengan modal alamat artis. Si artis itu? Irfan. Irfan Sembiring kok gitaris rotor pak. Yang buka Metallica di Lebak Bulus. Ya, harus sebuah orang kau. Iku dedekot metal kau. Sebuah minimal foto saya senang tim. Foto kan, kadang foto bako kan. Itulah bangga lo kan. Sampai di Jakarta hadirin mulia, akhirnya Allah temukanlah dengan band-band metal. Di sana saya gabung dengan band terkenal namanya Betrayer. Anak muda mungkin tahu, lagu Mendera Kuning. Wah, langsung setahun Jakarta jadi artis. Sulaiman Dery, orang dah kenal. Kata teman saya 98 itu, Der, kalau Jakarta ini paling gini-gini aja, ente ke Bali aja. Saya sudah mulai enggak suka dengan agama. Karena setiap ketemu orang agama, orang janggui-janggui kok. Pasti musik haram ini. Awak suka musik. Pikirnya musik haram cari agama lain. Nah, fair nasik apa kok. Masa berang-berang tarisnya. Celana awak dibantu kaki musuh neraka lo aja. Oke, celana panjang-panjang, Pak. Aku gulung celana Sarawak Isbal musuh neraka aku. Kuat. Nah, donde berang-berang terus Islam gua mayo. Kalau Islam, intinya saya berjumpa dengan orang yang tak hikmah dalam berdakwah. Awak dalam keadaan galau, dalam keadaan maksiat, menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk kan sia-sia. Nabi tak lakukan. Mestinya dia rangkul saya, Der, musik boleh metal, tapi semua yang jangan tinggal. Nah, itu pelan-pelan. Musik boleh metal, sholat jangan tinggal. Itu dakwah hikmah namanya. Akhirnya hadirin sekalian, Pak, pai lawak kajak ke Bali, Pak. Kan kata kawan di Bali itu nak ada abang lo, Der. Gimana gue? Di Bali itu bebas. Ada masjid tapi nak ada pakai speaker luar. Kok di Jakarta kan azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua azan. Kok azan? Kan wak sembahyang dong. Teka di Bukit Tinggi kok, Pak, orang nangga azan dan sembahyang dosa kadang mana, Pak. Kan azan terdengar. Kok di Bali kan tak terdengar azan dan sembahyang pun kan dosa nak sekadang tuh, Nan. Pangan nawa itu kan, ya lah Bali sih lah. Pailah ke Bali, Pak. Allahu Akbar, sampai di Bali, wabwe ben. Namanya born by mistake. Ada Pak wak di Bali, Pak, mana kakak apa. Mengalih lah, Der. Wak sudah ada cita-cita jadi mengalih. Wak anak metal. Gengsi lah mengalih. Nampak lah diorang wak mengalih di tepi jalan deh. Nggak, Pak. Wak bilang mereka, wak lukis-lukis. Pak, dulu wak kerja wak melukis-lukis orang, Pak. Mulai wajah orang gua bisa insyaallah Allah taala beri tangan kemampuan untuk melukis potret itu mirip. Ternyata setelah berjalannya waktu, hadirin mulia, saya sibuk dengan seni, jauh hidup tanpa agama, saya senang, happy, terus setiap hari happy. Ini dunia ini Pak bisa mendatangkan kesenangan, tapi tak bisa mendatangkan ketenangan. Jujur hati gelisah Pak. Ado dan kurangan yang kurang. Waktu itu puncak dunia Allah berikan. Oto BMW rancak. Wah masih muda Pak Kayo Pak. Allah berikan sedaya. Mungkin tanya kalau orang Bali, mungkin salah satu anak muda yang paling awal sukses di Bali itu siapa? Saya punya galeri gede, saya punya partner orang Yahudi. Orang Yahudi Israel Pak, namanya Zion Cohen, paspor Amerika. Partner saya, bisnis. Dulu kan tidak kenal agama kan, bagi wah oke-oke aja lah. Ternyata Allah gerakkan lidahnya orang Yahudi itu, namanya Zion Cohen, untuk memberi saya peringatan, nasihat. Suatu hari saya lagi duduk di hotel hadirin mulia sama orang Yahudi tadi, Zion Cohen. Dia sambil ngopi, dia bilang, "Der, what kind of Islam you are? Kamu ini Islam aliran apa?" Saya bilang, "Yahudi ini sok-sok ceramah juga nih." Awak, diam aja, gak ngomong. Terus nyelanjutkan. Sudah lama kita berkawan, berjalan kemana-mana. I never see you sholat. Saya gak pernah lihat kamu sholat. I never see you read Quran. I have a Muslim friend in Palestine. Saya ada orang kawan Muslim, orang Palestine. They make 5 times sholat every day. They are good Muslim. But you Muslim or not? Kamu ini orang Islam tau gak? Aduh, walau kau jawab ya. Awak sebuah naik Islam, awak sebuah Islam semua yang tidak pernah. Dia bilang, ya, itu dah. Please, brother, you must learn Islam. Bayangkan Pak, Allah gerakkan munculnya orang Yahudi untuk berdakwah kau. Kan orang Islam tidak mudah berdakwah. Walah malah berdakwah Pak. You must learn Islam, brother. Kamu harus belajar Islam. Islam is good for you. Islam good for you, katanya. Terus kata, for you? Kalau untuk kamu? It's not for me. Yahudi itu sombong, Pak. Ini tidak menamuh menerima kebenaran Islam. Kenapa? Karena datang dari Bani Ismail. Orang Arab yang membawa. Bako bukan Bani Israel yang membawa agama. Kalau keturunan Bani Ishak, hadirin mulia Bani Israel, namuh itu Yahudi ke Islam. Ya tahu, dalam Al-Quran dikatakan mereka mengenal Islam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Sengaja dia nafikan. Sama seperti sekarang nih Pak. Kalau ada Pak menolak kebenaran dakwah karena yang mendatang dakwah itu bukan orang Padang. Pak kebiasaan orang awak Pak. Si Akang lu gak dakwah kau. Nggak paham deh Pak. Sombong Pak. Menolak kebenaran dakwah karena yang datang dakwah orang Bangladesh. Orang India Pak kok orang Arab? Nggak orang Arab. Mesti Islam kan datang dari Arab. Pak orang India yang dakwah-dakwah? Nggak mau, nggak mau. Kok Arab nggak mau Pak? Itu nggak ada beda dengan Yahudi Pak. Menolak kebenaran karena suku. Karena yang membawa bukan orang yang sukai. Disitulah mulai wapikia Pak. Mulai sembahyang. Bertepatan dengan itu, saya ternyata Irfan yang Pak cari ke Jakarta tadi, guru gitar waktu itu. Bapak gitar kayaknya, Allah dulu dapat hidayah. Ketika saya bikin album pertama di Bali itu, saya kirim ke Irfan. Tahu-tahu jawaban Bang Irfan, "Der, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sebentar lagi mati. La ilaha illallah. Taubatlah." Di emailnya berdakwah Pak. Waktu itu Irfan sedang di Kuwait. Sedang belajar agama di Kuwait sampai bulan. Awak seperti terkepung hidayah. Mungkin doa orang gaya Pak. Saya bilang, "Kamu apa iba sebuah orang janggui-janggui?" "Wah naik peta bang sebelah orang janggui." "Nah kok lain naik dulu? Kalau dulu berang-berang, kalau enggak muri-uri tadi siapa? Curiga lo. Elok benar lo. Kalau dulu berang-berang ke berang saya. Dewa sebuah awak di Jakarta. Ah kalau kini itu ya sebentar menyuan makan." Pernah wak konser sekali Pak, wak sedang manggung di kafe. Datang itu orang jenggot-jenggot. Ke kafe malam-malam Pak. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Datang jago-jago sorban-sorban. Astagfirullah tu bilang. "Ini tidak akan membuang, tidak akan membuang. Ini kok teroris itu. Awak dulu kan masih jahiliah Pak ya. Jadi orang kalau masjid rambut serban sangka teroris itu buktinya jahiliah. Oh, sesuai. Kayak anak metal kan kayak. Setiap mencelik mato. Gaul kira apa. Sangka wanya kamu berang-berang awak di kafe. Angguk-angguk lo palo dengan musim. Mungkin ikhroma pak. Biasa nang lo hati sendiri itu. Pas waktu turun waktu tanya pak, what you doing here brother? Itu rombongan datang bukan dari Indonesia sih pak. Orang-orang dai yang datang itu dari Asor Afrika, dari Australia, dari seluruh dunia datang. Dia bilang, looking for you brother. Kami nyari kamu ke sini. Iko orang pak mungkin lah dicari wak ke rumah siang hari nak sobo pak. Dicari malam. Awak pikir ya Allah, wah masuk ini mama sebab orang dakwah majak ke masjid, majak masjid. Itulah panggilan Allah dan Allah kuasa memberi hidayah di tempat maksiat sekalipun. La ilaha illallah. Tak ada yang bisa berhidayah kecuali Allah. Suami tak bisa berhidayah istrinya, istri tak bisa berhidayah suaminya. Anak enggak bisa berhidayah bapaknya, bapak tak bisa berhidayah anaknya. Keponakan enggak bisa memberi hidayah mamanya. 124 ribu orang Nabi berkumpul hadir sekalian, tak akan mampu memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Siapa yang memberi hidayah? Siapa? Allah. La ilaha illallah. Hidayah datang. Saya dikejar hidayah. Terkepung oleh hidayah. Tak kepung. Sama mungkin dari Ikrimah bin Abi Jahal. Lah lari dari Madinah. Lah lari dari Makkah waktu itu ketika Fathul Makkah. Nyepai ke pantai hadir mulia. Kamu apa yang sebuah orang majak masuk Islam? Dia akan lari dari Arab. Ternyata sampai di kapal, kecek nakoda kapal, kalau ingin naik kapal, ambo ucapkanlah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kata Hindun, ketika orang-orang mengkritik dia, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, bukan saya masuk Islam, tapi Islam yang masuk kepada saya. Saya berusaha fahami pak, dakwah itu seperti siraj yang munirah, seperti siraj yang menerangi, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Maka ini semua ini cahaya-cahaya berkilauan saya lihat di sini pak. Kalian harus bergerak, bapak-bapak harus bergerak pak. Amerika menunggu kita, Eropa menunggu kita, Rusia menunggu kita, Jepang menunggu kita. Di luar banyak mobil Toyota, Isuzu, Suzuki, Honda dan sebagainya hadirin mulia. Daihatsu. Itu nama kota di Jepang, Pak. Mohon maaf, Pak. Tolong jujur, Pak. Sekian tahun kita pakai itu mobil, itu motor. Siapa yang pas starter pernah mendoakan orang Jepang dapat hidayah? Pas bismillah. Ya Allah, orang Jepang lah ambil Honda. Ya bismillah. Ya Allah, beri hidayah orang Jepang. Pernah enggak, Pak? Zolim, Pak. Nyobek motor, Pak, bisa mengaji ini. Bisa awak ibarat mencari nafkah yang halal. Tapi tak ada risau untuk orang Jepang. Kezoliman yang sangat besar hadirin yang mulia. Allah tuntut kita nanti di akhirat. Minimal doa lah pak, doa. Meskipun bapak tidak bisa pergi khurus, pergi berjalan dakwah. Keluar jelah Allah dengan harta dan diri masing-masing. Tak mampu saya sutua, pinggang sakit-sakit, tidak bisa keluar. No problem. Tidak mampu saya ke Jepang, pitih makan, saya tidak doa. Baru kau pergi ke Jepang. No problem. Doa. Bantu orang pergi ke sana. Pergi ke pedalaman Papua. Pergi ke pedalaman sini. Untuk menjumpai orang-orang seperti saya, Pak. Di sanalah mulai hidayah. Di Bali tahun 2000, kurang berarti 17 tahun yang lalu, Pak. Nah, 17 tahun mudeko bajua, Pak. Saya perubahan saya bukan evolusi, tapi revolusi. Pertama masuk masjid itu masih gondrong, rambut kayak Mbak Surip itu. Pak Marli, duduk di masjid. Hari pertama gelisah di masjid. Hari kedua mulai tenang. Hari ketiga tidak mau keluar masjid. Pak. Ternyata tempat yang paling indah di permukaan dunia adalah masjid. Umat bertanya hari ini, kemana mau dibawa ini umat? Kemana mau dibawa ini umat? Jawabannya kemana? Ke masjid. Di masjid kita bersatu, Pak. Tidak ada beda-beda ini partainya lain. Duduk di masjid satu saf. Tidak ada masalah. Kita bersatu hanya di dalam masjid. Maka di masjid tidak usah bicara praktis politik, Pak. Tidak usah politik praktis. Tidak usah bicara khilafiyah. Tidak usah perbedaan mazhab. Biar ulama yang bicara itu. Ya. Nah, di sanalah bermula hadirin mulia. Saya menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Karena orang yang pertama ngajak saya dibilang, Der, sampaikan apa yang kamu tahu saja. Yang tak tahu jangan disampaikan. Pak, lo kamu nyampein, anda tahu. Ya, Pak. Sampaikan ilmu, satu ilmu yang kita ketahui, Allah akan beritahu kita 10 ilmu baru yang tidak kita ketahui. Insya Allah saya bergerak pada dakwah, Pak. Mulai dari mana? Dari rumah kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian dari mana lagi? Tetangga kita. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan karib kerabat terdekatmu. 40 rumah kiri, kanan, depan, belakang. ketuklah pintu rumah ya Pak. Tidurlah amalan Buya Hamka sebelum sembahyang subuh, nyegedor pintu rumah orang. Hei subuh, subuh, subuh, subuh. Almarhum Buya Hamka hadir mulia. Dia buat keliling-keliling dakwah itu subuh-subuh. Insyaallah ya, diamalkan ya. Dan kesimpulannya hadirin mulia, orang baik dalam pandangan Allah. Ingat, Pak, diingat baik-baik. Yang pertama, hati dia terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu, tertib berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Laki-laki wajib di masjid kecuali uzur. Ibu-ibu silakan di masjid tapi lebih baik di rumah. Karena perempuan ini banyak fitnah, Pak. Perempuan ini auratnya banyak. Tapi kalau di kampung enggak bisa, Pak. Karena apa-apa enggak di masjid, maka ibu-ibu yang ke masjid. Kalau rami apa-apa ke masjid, malu ibu-ibu ke masjid. Iya, Pak. Jadi daripada kosong masjid, ibu-ibu lah jangan payah enggak. Dia pengajian enggak boleh masjid. Akhirnya kosong masjid. Pak, jangan kalah dengan ibu-ibu ya. Kita contohkan kita imam. Qawwamu 'ala nisa, pemimpin. Kemudian berikutnya orang yang baik dalam pandang Allah Ta'ala, dia selalu merasa bodoh. Dia tawadu. Ilmu itu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati tak tambah ilmunya. Orang sombong gak akan bertambah ilmunya. Ambo gak tahu. Ketika kita awak gak tahu, awak bodoh, Allah tambah ilmu. Yang berapa lagi? Lawan tadi? Lawan 6. Pertama, syirik, tidak syirik, sunnah, salat, ilmu. Yang kelima, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Dan yang keenam, tak ada sombong di hatinya. Tidak ada sombong. Seketik je tidak ada sombong. Orang yang ada kesombongan sebesar zarah di dalam hatinya, diharamkan mencium bau surga. Pak, enggak boleh sombong. Ya. Sombong itu baju kebesaran Allah. Ada kalimat sederhana, Pak, Ibu, yang diajarkan guru awak biar kita dengan sombong. Coba diikuti ya. Kalimat sederhana ini ajib. Semua ikuti ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Nampak orang gaya apa-apa ayah ambon yang kuangku ini lebih baik dari awak. Orang-orang tua aku lebih baik dari awak. Aku itu karena orang-orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau ketemu anak-anak muda, anak-anak kecil nih, adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Faham Pak ya? Coba sekali lagi Pak. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang karuah. Allah lagi waduh mato. Mato kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibalik-balik. Dan yang terakhir hadirin mulia, ikhlaslah dalam setiap amal. Karena hanya amalan ikhlas yang diterima oleh Allah. Kita harus yakin dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, enggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat, kinilah. Bukan beko. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu di kafani. Semua siap taubat insyaallah Pak ya. Sama-sama kita hijrah, saling mengingatkan terus, saling mendoakan. Ya, makanya saya bikin satu syair hadirin mulia supaya kita ingat akhirat terus. Saya bikin satu syair yang berjudul Dunia Sementara, Akhirat Selama-lamanya. Ini syair alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak jadi asbab hidayah orang, bahkan orang-orang non muslim masuk Islam pun sudah banyak asbab dengar lagu ini Pak. Terakhir tuh penyanyi gereja Pak masuk Islam. Kan anak saya mau belajar vokal. Saya cari guru vokal. Oh, saya ingat. Penyanyi gereja pasti suaranya bagus. Akan niat dakwah. Undang dia. Datang ke rumah. Saya suruh nyanyi orang kaya mati, orang miskin mati itu Pak. Menggeretet dia. Hidayah masuk. Malam tidak tidur, mata dia di SMS WhatsApp saya. Ustaz, besok boleh saya bertanya tentang Islam? Dia datang ke rumah 5 menit bicara langsung syahadat, Pak. Ganti nama jadi Aisyah. Sekarang sudah menikah dengan satu orang Muslim juga namanya Adit. Dan beberapa bulan yang lalu lahir anak dia kembar 4. Laki perempuan dan normal, hadirin. Ajib. Takbir. Allah. Siap. Sekarang dengarkan suara saya. Baik-baik. Ya, Pak. Tapi jangan menangis. Ya, Pak. Kalau tisu lah. Karena lagu ini betul-betul hadirin mulia saya bikin. Niatnya murni dakwah. Enggak ada lain. Tapi alhamdulillah sekarang dikenal sama orang. Anak-anak kecil banyak yang tahu lagu ini. Ya. Nanti kalau saya bilang orang kaya semua bilang mati ya. Kita nyanyi sama-sama. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Yang hafal boleh ikut. Oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang. Deh, mau maaf bu ya. Mau jangan berang lah kau bu. Ibu berang mati, nak berang mati. Yang di samping, dan di tengah, nan ceramah. Pak, elah kareh mati nan ceramah. Tadi orang kaya lambek bunyi mati. Kenapa yang ceramah kareh mati ya? Mohon panitia pengamanan keluar ya. Yang udah mulai berang orang Bukit Tinggi kalau dia mati-mati tahu sih. Pak, ingat mati. Kata Nabi, orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut dan mempersiapkan bekal matinya. Tapi ambo boleh berfirasat segitu ya Pak. Ni wacali ya Pak apa asyik kau sudah jangan dia polin ini muku-muku kan ya tengah-tengah gagah-gagah macam. Kau firasat, meramal tak boleh dalam Islam, haram meramal Pak. Tapi firasat, kemungkinan besar Pak, awak daripada apa-apa kau Pak, kemungkinan besar lebih duluan awak. Yo lebih duluan awak lah Pak. Ya, doakan panjang umur Pak ya. Wan lagu nak kuih nak apa? Ke mana? Kemungkinan besar memang lebih dulu nawak yang pergi takziah Pak. Ya. Hah? Ya. Siapa ya? Ya kalau masih penasaran banyak cerita. Wah, banyak cerita-cerita lawak-lawak Pak. Bukan di no, ya. Di masjid mah? Masjid Raya ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil dagingnya, buang tulangnya, dan siap sampaikan ke seluruh alam. InsyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdi, ka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada Ustaz dari